Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, kita masih melanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail Ibn Katsir, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir, yaitu tepatnya pada surah Al-Insan pada ayat yang ke-17, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, yaitu mengenai kenikmatan penduduk surga. Mereka akan diberi minum di dalamnya dari ka'san, dari khamr, ya, yang dicampur dengan zanjabil, dicampur dengan jahe. Tentunya di sini khamr dunia dengan khamr surga berbeda. Ya. Namanya sama tetapi bentuk, ya, rasanya tentunya berbeda. Dikarenakan khamr, ya, ada ulama yang mengatakan, ahlu tafsir, bahwasanya kata khamr, ya, sama-sama khamr itu karena perasan daripada buah. Ya, kalau khamr daripada dunia itu kan perasan daripada buah yang sudah terfermentasi kemudian sampai tingkatan menjadi khamr. Tetapi khamr akhirat, ya, itu diperah daripada buah-buah surga, buah-buah jannah yang rasanya begitu nikmat, baunya begitu harum, dan tentunya tidak memudaratkan seperti khamr dunia. Makanya berbeda. Ay yusqawna ya'ni al-abrar aydhan fi hadhihi al-akwab ka'san ay khamra, yaitu mereka orang-orang baik, orang-orang yang beriman, mereka juga diberi minum dari gelas-gelas yang kemarin kita ceritakan gelasnya tersebut, ya, piala-pialanya itu terbuat dari kaca, kaca yang berbalut dengan perak. Yang kata Ibnu Abbas kemarin, tidak ada yang bisa kita sejajarkan atau kita bisa contohkan di dunia ini. Ya. Semua kenikmatan-kenikmatan surga ketika disebutkan ada persamaannya dari sisi nama di dunia. Kecuali ini. Qawarir min fiddah, yaitu kaca dari perak. Ini di dunia kita belum pernah melihatnya. Kayak apa, wallahu a'lam. Ya. Ini kenikmatan khusus luar biasa. Maka sudah gelasnya gelas yang istimewa. Ya. Diberi minuman dengan minuman yang istimewa. Saripati daripada buah-buah surga. Kana mizajuha zanjabila, yang dicampur dengan hangatnya dan harumnya buah jahe. Fataratan yumazzaj lahumus syarabil kafur. Perhatikan di sini, terkadang penduduk surga diberi minum dengan campuran kafur, ya, campuran kafur wahwa barid, dan kafur ini merupakan rasanya dingin, sejuk, segar. Ya, wataratan bizanjabil. Dan terkadang minuman penduduk surga dicampur dengan zanjabil, dengan jahe, wahwa har liya'tadil amr. Dan zanjabil ini rasanya hangat, baunya harum. Ya, agar supaya imbang antara makanan yang dingin dengan makanan yang panas. Dan ini dijadikan oleh para ulama, ya, ulama-ulama Islam yang menggeluti Tibun Nabawi seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya secara asal daripada pengobatan adalah menyeimbangkan makanan dengan makanan yang dingin dengan makanan yang panas. Seimbang, ya. Wa haula'i yumazzad lahum min hadza taratan wa min hadza taratan. Maka mereka penduduk-penduduk surga akan dicampurkan minuman bagi mereka terkadang dengan kafur yang dingin yang menyegarkan, terkadang dengan zanjabil jahe yang harum lagi menghangatkan. Wa amal muqarrabun, ya. Adapun muqarrabun, kalau tadi abrar, tadi adalah derajat penduduk surga yang orang-orang abrar, orang-orang baik dari orang-orang yang beriman. Amal muqarrabun, adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah di surga yang paling dekat, fa innahum yashrabuna min kulli minhuma sarfan. Ya. Adapun orang-orang yang di dalam surga didekatkan dengan Allah, mereka bebas meminum darinya, ya, bergantian, terserah dia. Kama qalahu Qatadah wa ghairu wahid. Sebagaimana dikatakan Qatadah, dan bukan hanya satu dari kalangan para ulama. Wa qad taqaddam qawluhu jalla wa ala, telah lewat firman Allah Ta'ala, aynan yashrabu biha ibadullah. Ya. Yaitu mata air yang diminum oleh para hamba-hamba Allah. Wa qala hahuna, dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, aynan fiha tusamma salsabila, yaitu mata air tersebut dinamakan mata air salsabila, ya, yaitu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah di surga dinamakan mata air salsabila, ay az-zanjabil aynun fil jannah tusamma salsabila, yaitu jahe, minuman jahe sendiri, ya, merupakan mata air sendiri di surga yang dinamakan salsabila. Jenis airnya adalah minuman jahe. Ya. Nama mata airnya dinamakan salsabila. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, ismun ai ismu ainin fil jannah, yaitu nama daripada mata air di surga. Qala Mujahid, sumiyat bidzalik lisalalati sailiha wahdah jariha, dinamakan salsabila dikarenakan terus mengalir satu aliran yang tidak terputus, tidak habis-habis. Wa haka Ibn Jarir an ba'dihim annaha sumiyat bidzalik lisalasilatiha fil halq. Ya, ada yang mengatakan, dihikayatkan oleh Mujarir al-Tabari dari sebagian ulama tafsir, dinamakan salsabila dikarenakan, ya, minuman tersebut apabila diminum itu akan sangat hangat, akan sangat enak dirasakan di kerongkongan sampai ke saluran-saluran organ tubuhnya. Fakhtara huwa annaha ta'um dzalikullah wa huwa kama qala. Ya, kemudian Al-Imam Nujari Al-Tabari mengatakan ini umum semuanya. Ya. Bisa karenakan itu adalah mata air yang di surga mengalir terus tidak terputus-putus. Ya. Dan juga ketika diminum begitu nyaman diminumnya, begitu enak, begitu lezat. Wa qaluhu ta'ala wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan di dalam surga tersebut, mereka itu dikelilingi oleh wildanun mukhalladun, oleh anak-anak kecil, ya, ada yang menerjemahkan pemuda-pemuda yang kekal. Idza ra'aitahum, Ketika engkau melihat mereka, hasibtahum lu'lu'an mansura. Ya, engkau akan menyangka mereka adalah mutiara yang gemerlapan. Ayyatufu 'ala ahlil jannah lil khidmah. Yaitu mereka anak-anak tersebut berbolak-balik keliling di surga untuk melayani penduduk-penduduk surga. Ya, wildan min wildanil jannah. Yaitu anak-anak dari anak-anak penduduk surga. Maksudnya anak-anak yang menghuni surga. Mukhalladun, yang kekal abadi di dalamnya. Ay ala halatin wahidah mukhalladun 'alaiha la yataghayyaruna 'anha la tazidu a'maruhum 'an tilka sin. Yaitu mereka mukhalladun, kekal di atas satu keadaan, kekal di atasnya, tidak berubah, tidak bertambah umurnya dari umur anak-anak. Wa mufassarahum bi annahum makhrusun fi adhanihim al-aqritah. Ada yang menafsirkan dari kalangan para ulama bahwasanya wildan tersebut, anak-anak tersebut, telinga-telinga mereka memakai anting, anting yang terbuat dari mutiara yang gemerlapan. Fa inna ma'abara 'anil ma'na bidzalik li'anna as-shahir huwa alladhi yaliqu lahu dzalik dunal kabir. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya pelayan-pelayan tersebut, ya, itu dipakaikan anting-anting mutiara di surga, ya, dan dikatakan demikian dikarenakan yang layak memakai anting-anting adalah anak kecil. Ya, kalau sudah besar laki-laki tentunya tidak pakai anting, tapi kalau masih kecil, ya, termasuk hiasan-hiasan, ya, yang ada di telinganya. Mungkin kalau zaman sekarang kita agak, ya, enggak ada kebiasaan seperti ini. Tapi kalau zaman-zaman kerajaan, ya, laki-laki juga punya hiasan-hiasan yang di telinga. Kalau pernah lihat tokoh wayang, pernah lihat, ya? Kan ada apanya tuh di telinganya. Itu adalah hiasan-hiasan yang ada di telinga, dan hiasan-hiasan tersebut terbuat dari mutiara-mutiara yang gemerlapan. Wa qauluhu ta'ala, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura." Apabila engkau melihat mereka, engkau sangka mereka adalah mutiara-mutiara yang gemerlapan. Ai idza ra'aitahum fi intisharihim fi qada'i hawaijis sa'adah wa kasratihim wa sabahati wujuhihim wa hasni alwanihim wa thiyabihim wa hilihim hasibtahum lu'lu'an manthura. Itu ketika engkau melihat mereka, begitu mereka tersebar di mana-mana di penjuru-penjuru surga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan majikannya, yaitu kebutuhan-kebutuhan penduduk surga, dan banyaknya mereka, dan sabahatu wujuhim, begitu cerianya wajah-wajah mereka, bagusnya warna kulit mereka, ya, bagusnya baju-baju mereka, bagusnya perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, maka engkau akan melihat mereka bagaikan mutiara yang gemerlapan. Ya, subhanallah. Wala yakunu fi tashbih ahsan min hadza. Di mana tidak ada sesuatu yang serupa yang lebih bagus dibandingkan ini. Wala fil manzar ahsan min lu'lu' al-mansur 'ala al-makanil hasan. Dan tidak ada sesuatu yang dipandang itu lebih indah dibandingkan mutiara yang gemerlapan dipakaikan pada tempat yang sangat bagus. Ya, warna kulit yang bagus, wajah yang rupawan, pakaian yang indah, dipakaikan perhiasan-perhiasan mutiara, maka akan semakin menghias, akan semakin menambah gemerlapan keindahan daripada, ya, apa yang kita lihat tadi. Subhanallah. Qala Qatadah, an Abi Ayyub an Abdillah bin Amr, ma min ahlil jannah min ahadin illa yas'a alaihi alfu khadim, kullu khadim ala amalin ma alaihi sahibuh. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tidaklah seorang penduduk surga kecuali yang akan melayaninya itu alfu khadim, 1000 pelayan. Kullu khadim ala amalin ma alaihi sahibuh. Setiap pelayan itu memiliki tugas masing-masing. Subhanallah. 1000 pelayan. Kita gaji saja satu orang berat. Susah. Ini 1000, subhanallah. 1000 pelayan yang akan melayani kebutuhan penduduk surga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Wa qauluhu dan firman Allah Ta'ala fa idza ra'aita ay idza ra'aita ya Muhammad thumma, yaitu apabila engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana di surga, hunak yakni fil jannah wa na'imiha wa si'atiha wa irtifa'iha wa ma fiha min al hibrah as-surur was-surur, yaitu engkau lihat di sana di surga, melihat kenikmatannya, luasnya surga, tingginya surga, dan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebahagiaan. Ra'aita na'ima wa mulkan kabira, engkau akan melihat kenikmatan yang luar biasa, kerajaan yang besar luar biasa. Mulkan kabira, kerajaan yang sangat besar luar biasa. Ay mamlakatan lillah hunak azimah, ya, yaitu bahwasanya kerajaan Allah yang Allah berikan kepada penduduk-penduduk surga, ya, itu sangat besar. Wasultanan bahiran, kekuasaan yang sangat tampak. Sabda fi sahih anallaha ta'ala yaqulu li akhiri ahli an-nari khurujan minha wa akhiri ahli al-jannah dukhulan ilaiha. Dalam sahih Bukhari bahwasanya Rasul, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada terakhir penduduk neraka yang keluar dan terakhir dari penduduk surga yang masuk. Jadi penduduk neraka yang terakhir keluar yang merupakan penduduk surga yang terakhir masuk. Berarti kaum muslimin yang terakhir yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Innalaka mithla dunya wa ashra amsalha." Kamu mendapatkan semisal dunia dan seisinya dengan 10 kali lipatnya. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Ini adalah nikmat daripada adna ahlil jannah. Penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya, paling bawah kenikmatannya, paling akhir masuknya, dia mendapatkan kenikmatan diberikan kerajaan surga, yakni kerajaan satu dunia dan seisinya berserta dengan 10 kali lipatnya. Yang namanya dunia itu dihitungnya di mana? Di bumi saja. Dunia itu, ya, adalah apa yang di bawah 7 lapis langit. Jadi 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi bagi penduduk surga yang paling rendah diberikan kepadanya, ditambah 10 kali lipat baginya. Subhanallah. Siapa yang tidak mau? Makanya Allah berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu dijadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan di dunia ini ketinggian dan kerusakan. Karena dia mengharapkan di akhirat dia akan mendapatkan dunia dan seisinya dengan 10 kali lipatnya minimalnya bagi penduduk surga yang paling rendah kenikmatannya. Subhanallah. Tetapi kita diajarkan bukan meminta yang paling dikit. Fa idza sa'altal jannah fas'alil firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah jannah firdaus, surga yang paling tinggi. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau minta itu mintanya yang banyak. Mintanya yang banyak yang paling berharga. Subhanallah. Waqad qadimna fil hadits al marwi min tariq Thuwair ibn Abi Fakhita an ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan telah lewat hadis yang diriwayatkan dari jalan periwayatan Thuwair ibn Abi Fakhita dari ibn Umar. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahli al-jannah manzilatan lima yanzuru fi mulkihi. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah derajatnya adalah seperti seseorang itu melihat pada kerajaannya masirata al-faisanah, melihat pada kerajaannya luasnya seperti 2000 perjalanan. 2000 masa perjalanan. Kita jalan 2000 tahun. 2000 tahun perjalanan. Yang duru ila aqsa kama yang duru ila adna. Ya. Dia 2000 tahun melihat ke atasnya 2000 tahun. Ke bawahnya 2000 tahun karena ini istana. Ya. Maka istananya ya bagi penduduk surga yang paling rendah adalah bagaikan dia melihat pada kerajaannya ke atasnya bangunannya itu 2000 tahun, ke bawahnya bangunan ke bawahnya 2000 tahun. Subhanallah. Maka itu adalah 7 lapis langit dan bumi. Subhanallah. Belum lagi tadi diberikan ditambah lagi oleh Allah bi asri amsaliha, ditambahkan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Fa idza kana hadza ata'u, kalaulah demikian anugerah Allah li adna may yakunu fil jannah, bagi orang yang paling kedudukannya paling rendah di surga. Fama dhannuka bima huwa a'la manzilatan wa ahdha 'indahu ta'ala. Lalu apa ya kita, apa yang bisa kita bayangkan dengan orang yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Dan kalau kita ingin menjadi penduduk surga yang derajatnya tinggi, baca Quran. Pelajari Al-Quran. Ya. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, man qara'a Al-Quran ya wa 'allamahu wa 'amila bima fihi, barang siapa membaca Quran, dia mempelajarinya, dia mengajarkannya, dia mengamalkannya, yuja'u walidahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kedua orang tuanya akan didatangkan, wa yuksa najjan tajan min nur du'uka du'i syams, orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota yang mahkotanya itu bersinar, yang sinarnya seperti sinar matahari, wa yuksa hullatan, orang tuanya itu dipakaikan ya dua pakaian, la taqumu bihi dunya, yang lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Kemudian dua orang tua tadi mengatakan, bima kusina hadza, dengan apa aku diberi kemuliaan seperti ini? Maka Allah jawab, bi akhli waladikumal Quran, itu disebabkan anakmu ngambil Quran, dibaca, dihafal, difahami, dipelajari, diajarkan, diamalkan. Kemudian Allah mengatakan, iqra warqi fa inna bikulli ayatin hasanah aw darajah. Bacalah lagi di surga ini Al-Quran. Karena setiap ayat yang kamu baca di surga, kamu akan naik derajat. Naik derajat. Coba bayangkan Al-Quran ada berapa tuh? Ada 6000 lebih ayat. Maka derajatnya, ya, seorang mukmin yang membaca Al-Quran, subhanallah, tinggi. Ya. Seorang mukmin yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, semisal apa? Semisal utruja. Utruja itu sejenis buah jeruk. Ada yang mengatakan jeruk limau atau jeruk apalah ya. Di mana jeruknya itu enggak ada kecutnya, manis semuanya. Ya, bijinya jadikan obat. Buahnya sangat bermanfaat dan sangat manis. Kulitnya juga bisa menjadi obat. Bahkan kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, barang siapa yang ada utrujah di rumahnya, jin enggak berani masuk karena baunya yang sangat wangi, menyengat. Sangat harum, menyengat. Ya. Sehingga ya biasa orang Arab mengiris utrujah ini di ruang tamu, ya, mengusir jin juga, mengusir sihir dan juga mengusir serangga-serangga seperti buhur. Tapi ini wangi. Kalau buhur kan dibakar ya. Kalau ini wangi, wanginya wangi buah. Makanya dikatakan Al-Qur'an di dalam hadis, seorang baca Quran, seorang mukmin yang baca Quran itu masalul utrujah, seperti buah utrujah. Yang baunya rihwa thayyib, baunya sangat wangi. Wa ta'muha thayyib, rasanya juga lezat. Enak. Ya. Demikian. Sampai orang kafir saja, orang munafik yang pura-pura Islam, dia baca Quran itu masalul raihana, seperti raihana. Raihana itu sejenis yakni seperti tanaman, rasanya sangat pahit, tapi wanginya luar biasa. Biasa orang Yaman kalau mau berangkat ke masjid sholat Jumat, metik raihana ditaruh di sini, di saku. Nanti baunya nyebar, wangi. Ini wangi. Subhanallah. Apa? Kalau di sini taunya apa? Ada yang tahu? Bunga apa ini? Ya memang di sini enggak ada. Dan orang yang beriman enggak baca Quran, ini seperti tamar. Ya. Seperti tamar. Ta'amuha, ya. Enggak ada rasanya, enggak ada. Rasanya thayyib, rasanya bagus, tetapi rihnya enggak ada. Enggak ada baunya. Tapi memang dimakan enak, bergizi. Dan orang munafik yang enggak baca Quran ini seperti hamdala. Orang munafik enggak baca Quran ini seperti hamdala. Baunya enggak enak, rasanya lebih enggak enak. Ya, kalau antum di Yaman atau di Saudi atau di Mesir, kalau antum lihat buah seperti semangka, jangan langsung dimakan itu disangka semangka, belum tentu. Karena buah hamdala itu persis kayak semangka. Ya, buahnya, motif-motifnya kayak semangka, kemudian daun-daunnya merambatnya seperti semangka. Jadi jangan langsung dimakan. Ya, sangat pahit dan baunya tidak lezat, tidak enak. Maka demikian ikhwan fillah jazakumullah, jika kita ingin derajatnya tinggi di surga, bacalah Quran. Pelajarilah Quran. Ya, hafalkanlah Al-Quran. Karena fa inna manzilaka fil jannah inda ayatin taqra'uha, dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kedudukanmu di surga itu tergantung ayat Al-Qur'an yang kamu baca. Tergantung ayat Al-Qur'an yang kamu baca. Maka banyak-banyak baca Quran, pelajari Al-Qur'an, amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Wa qad ra'a Tabrani hahuna haditsan. Kemudian diriwayatkan pula Tabrani di sana sebuah hadis yang gharib jiddan, faqala haddatsana Ali bin Abil Aziz, qala haddatsana Muhammad ibn Ammar al-Musili, qala haddatsana Uqbah ibn Salim an Ayyub ibn Uthbah an Athaa' an ibn Umar. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun min al-Habasyah, datang seseorang dari Habasyah, dari Ethiopia. Habasyah itu sekarang dua negeri, ima Ethiopia, ima Sudan. Ya, ini dulu ini satu negeri, kemudian jadi dua, yang sebelah selatan Ethiopia, sebelah utara Sudan. Maka nama asli zaman dulunya itu, ya, Ethiopia itu Habasyah, kalau Sudan masih bertahan dengan Sudan. Ya. Dan dulu satu nama, Habasyah atau Sudan itu satu nama. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, sal wastafim. Wastafim. Tanyalah dan silakan kamu bertanya apa kepada mereka. Faqala ya Rasulullah, faddaltum alaina bis-suwar wal alwan wan nubuwah. Engkau telah membuat kami lebih mulia, ya, dengan rupa-rupa kami, warna kulit kami, dan kenabianmu membuat kami lebih mulia. Afara'aita in amantu bima amanta bih wa amiltu bima amilta bih. Bagaimana menurutmu kalau aku mengimani apa yang kau imani, mengamalkan apa yang kau amalkan? Inni laka in ma'aka fil jannah, apakah aku akan bersamamu di surga? Qala na'am, tentu saja, kata Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, innahu la yara bayadhal aswad fil jannah, sesungguhnya akan terlihat putihnya, ya, dari hitamnya surga, min masirati alfi am. Ya, jadi ibaratnya kalau akan terlihat sesuatu yang putih di tengah-tengah sesuatu yang hitam, akan tetap akan terlihat putihnya surga itu dengan perjalanan alfa am, 1000 tahun. Tsumma qala lahu 100,000 hasanah wa 420,000 hasanah. Afan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah kana lahu biha ahdun indallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka Allah memiliki janji yang pasti Allah tepati bagi dia. Wa man qala subhanallah wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kataba lahu 100,000 hasanah wa 420,000 hasanah, akan dituliskan bagi dia pahala, yaitu 100,000 ya 124.000 kebaikan. 124.000 kebaikan. Faqala rajulun kaifa nuhlik ba'da hadha ya Rasulullah? Lalu bagaimana yang kami akan binasa setelah mengucapkan ini? Itu apa yang bisa merusak ucapan-ucapan tersebut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula yati yawmal qiyamah bil amal law wudi'a ala jabalin la athqalahu fataqumun ni'mah aw ni'amullah fatakadu tastaqidu dhalik kulluh illa ayatahammaduhu Allah bi rahmatih. Sesungguhnya ada orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan amalan yang kalaulah diletakkan atas gunung, sungguh akan lebih berat amal solehnya. Ya. Fatakumu ni'amah awin ni'amullah fatakadu tastanfidu dhalik kulluh illa ayyatahamaduhullahu birahmatih. Tetapi kalau ditimbang dengan kenikmatan Allah, masih kalah dengan kenikmatan Allah. Jadi kalau amalan kita dibanding gunung lebih berat amalan kita, setelah itu diperlihatkan kenikmatan Allah, rupanya amalan kita yang lebih berat daripada gunung belum ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya amalan kita. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya dan kasih sayangnya. Ya, maksudnya apa di sini? Yaitu ikhwan fillah azakumullah, walaupun kita banyak ibadah, tapi kalau enggak pandai-pandai syukur nikmat, ingat kenikmatan Allah itu lebih banyak. Jangan sampai gara-gara kita tidak mensyukuri nikmat Allah, amalan ibadah kita hancur. Ini maksudnya. Sehingga tadi yang dikatakan, apa yang bisa membinasakan pahala ya ucapan subhanallah, rupanya adalah ketika kita tidak pandai syukur nikmat. Dan kenikmatan yang sangat luar biasa ya, yang kita rasakan adalah nikmat al-amn was-sihah. Kenikmatan keamanan, kesehatan itu sangat luar biasa, makanan luar biasa. Ini baru kita digoncang dengan virus yang enggak pernah kita lihat saja sudah ya borong masker. Masker yang dulunya 20.000 satu kotak sekarang berapa? Ada yang 300, 200. Itu rasa amannya sudah tercabut itu. Kita menghirup udara merasa enggak nyaman, merasa bahaya. Akhirnya kita harus pakai masker. Nikmat kita selama ini ya, kita tidak mensyukurinya, kenikmatan nafas ini. Subhanallah. Baru Allah ingatkan. Ya, baru berapa bulan ini? Satu bulanan ya. Subhanallah, sudah goncang satu dunia goncang. Negara-negara yang jababirah, negara-negara yang congkak dan sombong, negara-negara kafir, dengan sombongnya takluk sudah. Cuma hitungan hari, cuma hitungan jam ya, virus merebak sudah gak bisa apa-apa. Ketakutan merajalela. Maka kita sebagai orang yang beriman, jadikan ini sebagai pengingat kita. Kita selesaikan sebentar. Wa nazalat hadhihi surah, kemudian turunlah firman Allah taala, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr ila qawlihi mulkan kabira. Faqala al-Habashi, berkata al-Habashi, inna 'aynaya la tara ma tara 'ayna fil jannah. Apakah ya penglihatanku akan melihat apa yang kau lihat di surga wahai Rasulullah? Qala na'am, iya. Fastabka hatta fadat nafsah. Maka Habasyi tadi menangis tersedu-sedu sampai begitu perasaannya, menangis tersedu begitu luar biasa. Orang menangis dengan seluruh perasaannya tumpah. Rasanya bagaimana? Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudlihi fi hafaratihi bi yadihi. Dan Rasulullah alaihi wasallam, aku melihat beliau itu yakni mengusap-ngusap Habasyah tadi dengan tangannya, istilah ngeneng-ngenengi ya. Ya, ngeneng paha sama ya, ngeneng-ngenengi ya. Apa bahasa Indonesianya apa? Bong-bong-bong-bongi itu sama, ngeneng-ngenengi, bong-bong-bong-bongi. Bahasa Indonesianya apa nih? Ini apa? menghibur, bukan menghibur. Beda. Fadl dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Wa qawluhu ta'ala 'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Ya, yaitu pakaian yang mereka pakai itu sundus, khudru, wa istabrak. Ya, akan diterangkan di sini apa maksudnya sundus, khudru, wa istabrak. Ay libasu ahli al-jannah fiha al-harir. Sundus adalah al-harir. Al-harir rafi'ul harir. Yaani pakaian dari penduduk surga adalah sutra, wa minhu sundus. Di antaranya adalah sundus. Sundus adalah rafi'ul harir. Yaitu sutra yang tingkat paling tinggi, kualitas nomor VVIP lah, pokoknya paling luar biasa. Ya. Dan dalam hadis, man albasa hadzal libas fid dunya lam yalbas fil akhirah. Barang siapa yang pakai sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra di akhirat. Artinya diancam orang, yaitu laki-laki yang pakai sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra di akhirat. Artinya apa? Enggak masuk surga, diancam. Makanya kita laki-laki jangan pakai sutra. Kecuali ada beberapa pengecualian diterangkan para ulama sesuai dengan beberapa hadis, ya, ketika kondisi kita sangat membutuhkannya. Misalkan seorang terkena penyakit gatal, ya. Salah satu untuk mereda penyakit gatal di kulitnya adalah memakai sutra. Karena sutra itu bahannya sangat, kalau nempel kulit itu luar biasa, adem. Maka itu kondisi yang diperbolehkan. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, perlu dicatat di sini, ada beberapa sering tanya tentang sarung. Ya, sarung. Sarung apa tuh? Sebut merek apa? PHS. Ya. Di situ tulis sutra spun silk, ya. Spun silk apa-apa bahasanya? Hah? Spun silk apa-apa? Ya, spun silk lah kurang lebih. Ada fatwa dari para ulama, itu bukan sutra ulat, itu sutra pabrik. Artinya pabrik itu membuat satu bahan yang sangat mirip dengan sutra. Tetapi bukan sutra ulat, karena yang dilarang adalah sutra ulat. Ya, sutra ulat dari apa namanya? Ulat sutra, ya. Ya. Ulat apa namanya? Sutra, ya, benar. Ya. Nah, kalau sutra spun silk ini bukan sutra hakikatnya. Tapi mahal karena memang kualitas kainnya mirip dengan sutra dan harganya memang lumayan mahal. Kalau itu berarti labas, tidak mengapa. Kalau dapat sarung PHS dari calon mantu atau siapa, misalnya biasanya kalau di Brebes begitu. Ya, kalau ada calon mantu datang, nanti calon mertua itu bilang, ya, minta apa? Belikan sarung. Sarung PHS 1 juta. Ya. Namanya apa tuh? Lupa saya namanya. Intinya begitu, ya. Sehingga kalau sutra seperti itu tidak mengapa. Ya. Ini sutra dari istilah saja. Maka penduduk surga, kita kembali di sini, memakai sundus. Ayu rafi'ul harir kalakum sal. Yaitu harir, sutra yang paling tinggi. Bentuknya seperti gamis, jubah. Pakainya jubah. Sehingga dari sini jelas penduduk surga itu pakainya jubah. Jubah sutra. Wa mayali abdanuhum, yang membungkus badan mereka adalah jubah sutra tadi. Jubah sundus. Wal istabrak minhu, dan dipakaikan juga istabrak. Kalau istabrak ini sundus khudur, yaitu warnanya hijau. Kemudian dipakaikan istabrak, dipakaikan sutra yang tebal. Ya, sutra yang tebal berhias, ya, memiliki hiasan hias. Ma fihi bariq wa lum'an. Di mana sutra tersebut itu mengkilap, ya, sutra tebalnya itu bahannya mengkilap. Mengkilap, gemerlap, sehingga kalau gemerlip-gemerlip begitu. Ya, kita enggak bisa bayangkan, tapi intinya kalau istabrak adalah kain sutra tebal yang mengkilap. Wa huwa mimma yali dhahir, dan itu dipakaikan zahir, seperti jas atau seperti mislah. Kalau orang Saudi pakai jubah putih, ya, kemudian ditutup dengan jubah hitam yang berhias apa namanya ini, lisnya warna kuning, ya, itu namanya mishlah, namanya mishlah. Itu dipakai di luar daripada jubah putihnya. Nah demikian pula penduduk surga akan memakai jubah yang menutupi tubuhnya, kemudian ditutup lagi dengan istabrak yang agak tebal, layaknya mishlah atau mungkin jas atau apa, ya, kama huwal ma'hud fil libas, sebagaimana ya kalau kita memakai pakaian jubah kemudian ditutupi lagi dengan pakaian lagi luar yang agak tebal, apa itu jas, apa itu mishlah, ya. Demikian wahullu asawira min fiddah, mereka diberi hiasan, ya, dengan gelang-gelang perak. Wa hadhihi sifatul abrar, yaitu penduduk surga ada yang disifati dengan al-abrar, mereka tandanya digelangi dengan gelang perak. Ini namanya penduduk surga yang al-abrar. Ya. Amal muqarrabun, adapun al-muqarrabun yang paling dekat posisi surganya dengan Allah, dekat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, namanya al-muqarrabun, fakama qala yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu, maka mereka akan dipakaikan perhiasan gelang-gelang berupa emas berbalut mutiara. Sekali lagi ini di surga bukan di dunia. Kalau di dunia laki-laki enggak boleh pakai emas. Kalau di surga tidak ada taklif. Ya, tidak ada pembebanan syariat. Sehingga mereka dipakaikan bagi al-muqarrabun, penduduk surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi, mereka pakainya adalah gelang-gelang emas berbalut mutiara. Subhanallah. Walibasuhum fiha harir, dan pakaiannya adalah sutra-sutra. Walamma dzakara ta'ala zinatadh dhahir bil harir wal huli. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perhiasan secara zahir dengan sutra-sutra dan hiasan-perhiasan, qala ba'da, Allah berfirman setelahnya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian Allah beri minum pada mereka dengan minuman yang suci mensucikan. Ayat tahara bawatinahu minal hasad wal haqad wal ghil wal adha wa sa'iril akhlaqi radhi'ah, yaitu minuman yang akan membersihkan batin mereka dari hasad, dari kebencian, dari kecurangan, dari kotoran, dan seluruh akhlak yang jelek akan hilang ketika minum itu. Kama ruya an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, anahu qal, idza intaha ahlul jannah ila babil jannah, ketika penduduk surga sudah sampai di pintu surga, wajadu hunak ainain, mereka akan mendapati dua mata air. Fa ka'anna ma ulhimu dzalik, seolah-olah mereka terilhami, diilhami oleh Allah untuk minum dari dua mata air tersebut. Fasyaribu min ihdahuma, kemudian minum salah satunya, fa adhaballahu ma fi butunihi min adza, maka Allah hilangkan apa yang dalam perutnya berupa kotoran-kotoran, sehingga makan apapun tidak akan menghasilkan kotoran. Subhanallah. Tsumma tazalu min al-ukhra, kemudian yang satunya diminum, satunya untuk mandi, mata air yang satunya untuk mandi. Fajarat alaihim nadratan na'im, kemudian dia pun akan ketika itu merasakan nadratan na'im, keceriaan wajah yang menggambarkan dia sedang merasakan kenikmatan. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala bihalihim adh-dhahir wa jamalihim al-batin, maka Allah mengkhabarkan mengenai keadaan mereka secara zahir yang begitu luar biasa, dan batin mereka pun tersucikan. Ketika masuk surga disucikan zahirnya dan batinnya, diminum ya dengan mata air surga sehingga hilang semua kotoran dalam tubuhnya dan semua akhlak-akhlak yang jelek hilang. Kemudian mandi, terbersihkanlah, tersucikanlah semua kotoran-kotoran di luar badannya. Ya. Wa qaluhu ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini bagi kalian adalah balasan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas usaha kalian itu akan membalas dengan yang melimpah ruah balasannya. Ayyu qalu lahum dzalika takriman lahum wa ihsanan ilaihim. Allah katakan demikian sebagai pemuliaan bagi mereka, sebagai kebaikan kepada mereka. Kama qala ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah di surga dengan nikmatnya, disebabkan apa yang telah lalu di dunia kalian itu sabar, ya, sabar dengan ibadah. Kaqulihi ta'ala, wanudu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka dipanggil, setelah dipanggil ditunjukkan itulah surga yang diberikan, surga tersebut kepada kalian sebab disebabkan oleh apa yang kalian amalkan di dunia. Sabar beramal saleh, sabar menahan dari hawa nafsu, sabar menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa quluhu wa kana sa'yukum mashkura, ay jazakumullahu taala 'alal qathir 'alal qalil bil katsir. Allah balas amal soleh kita yang secuil dengan sesuatu yang sangat banyak. Bayangkan, dunia sangat sedikit, sedangkan rendahnya penduduk surga, dia mendapatkan dunia dan seisinya dengan 10 kali lipatnya. Subhanallah. Ya. Maka Allah memberikan balasan amalan kita yang secuil sekali, dibalas dengan pahala yang begitu melimpah ruah. Ya. Tentunya tidak lain tidak bukan karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, sehingga kita masuk surga hakikatnya bukan karena amalan kita, tapi karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah. Tapi kasih sayang Allah dan rahmat Allah, Allah akan berikan kalau kita beramal soleh. Begitu. Bukan berarti lah kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita, enggak usah beramal. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Karena Allah akan sayang, akan cinta, akan memberikan anugerahnya kalau kita beramal soleh. Ya. Maka gunakanlah sisa kehidupan dunia ini untuk beramal soleh. Ya, terkhususnya di musim-musim wabah seperti ini, ya, kita banyak mengambil pelajaran. Ya. Kemarin, baru kemarin kita menyatakan Indonesia bebas corona. Selang berapa? Berapa hari? Tiba-tiba sudah banyak. Allahu musta'an. Allahul musta'an. Itulah kesombongan kita. Kesombongan kita. Maka ya, ingatlah musibah-musibah ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah kalian mendapatkan musibah-musibah, tertimpa musibah-musibah kecuali sebabnya itu hasil ulah tangan-tangan kalian sendiri. Sudah tahu haram dimakan, sudah tahu kotor dimakan, akhirnya yang kena itu sana yang tertular seluruh penjuru dunia. Asalnya kan dari sana yang senang makan haram-haram. Ya. Dosanya mereka, kita ikut ketularan. Allahumma musta'an. Nasallallahu salama wal afiyah. Oleh karena itu kalau namanya musibah, kalau sudah Allah turunkan azab, Allah tidak akan mengkhususkan yang beriman atau yang kafir. Semuanya kena. Sebabnya orang kafirnya, tapi ketika Allah turunkan, yang kafirnya, yang mukminnya kena. Dalam sejarah Islam banyak. Dulu di Madinah ada satu wabah ketika zamannya Abdullah bin Zubair, wabah ta'un. Ketika zamannya sebelumnya, ketika zamannya Umar bin Khattab, di Syam ada wabah ta'un, ta'un amwas. Jutaan orang mati. Di antaranya beberapa sahabat, sahabat Khalid bin Walid, meninggal dunia. Nah kemudian di Madinah pada zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair, dalam satu hari 70 ribu tewas dalam satu hari. Bayangkan 70 ribu kaum muslimin meninggal dunia fil yaumil wahid, dalam jangka satu hari. Ini wabah yang dahsyat sekali. Satu hari, bayangin. Kita baru berapa? Ini 70 ribu. Satu hari. Disebutkan oleh para ulama, di antara korbannya adalah anak-anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki anak lebih dari 200 anak. Anaknya lebih dari 200. Ya, subhanallah ya. Yang meninggal, beliau menyaksikan meninggal itu 100. Di antaranya 73 meninggal dalam kejadian wabah itu. Satu hari kehilangan anak 73 anak, bayangin. sabarnya sahabat Anas. Kalau kita satu, sedihnya luar biasa. Ini 73. Satu hari meninggal dunia. Sabarnya sahabat Anas bin Malik. Sehingga doanya Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhil jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya Anas, dan masukkanlah dia dalam surga. Hartanya banyak, anaknya banyak. Dan dengan sebab kesabarannya, kehilangan 73 anaknya meninggal dalam satu hari, subhanallah, masuk surga. InsyaAllah ta'ala demikian. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, kehilangan anaknya dalam satu hari 40 anak. 40 anak dalam wabah itu di Madinah. Satu hari 40 anak. 40 anaknya beliau meninggal dunia. Bayangkan. Dan yang kehilangan anaknya pula Ubaidullah bin Umair radhiyallahu anhu. Kehilangan anaknya 30 sekian anak. Meninggal dunia. Dalam satu hari. Wabah luar biasa. Disebabkan dosa sebagian orang. Ya. Dalam riwayat Bukhari, "Idza dhahara al-fahishah fi qaulin hatta 'alanu biha." Ya. Apabila di sebuah kaum tersebar fahishah, perbuatan keji, kejahatan, kriminalitas, dosa, maksiat, kemudian ya, dia sudah terang-terangan, kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, fashattu'un wal auja' allati lam takun min aslafikum, maka akan turun wabah penyakit yang belum pernah turun pada zaman sebelum kalian. Corona belum pernah sebelumnya mewabah seperti ini, walaupun virusnya ada tapi enggak pernah mengenai manusia. Tahun 2019 kena manusia gara-gara makan hewan-hewan yang haram. Dosanya mereka. Tapi memang ketika kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kita ikut kecipratan. Bahkan yang tidak bersalah ikut kena. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Khalifah Al-Muqtadi Billah, pada zaman Abbasiyah 430 sekian Hijriah, terjadi wabah di Irak. Di Syam, di Irak terjadi wabah. Yang ketika itu wabah, semua tumbuhan mati, semua hewan mati, manusia berjatuhan mati. Dan tidak bisa keluar rumah, karena barang siapa yang keluar rumah, anginnya berwarna hitam. Coba bayangkan, anginnya hitam, terkena angin, jatuh, mati. Akhirnya Khalifah Al-Muqtadi Billah memerintahkan kepada staf-staf negaranya, seluruh membuatkan dekret khalifah, untuk memutuskan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya ketika itu semua tempat-tempat hiburan dirusak, dihancurkan, alat-alat musik dihancurkan, khamr dibuang. Sampai subhanallah ketika alat-alat maksiat itu musnah, tiba-tiba angin berhenti, sejuk kembali, dan wabah hilang. Subhanallah, tercatat dalam sejarah. Ya, dikisahkan oleh Al-Imam Nukathir dalam kitab tarikh beliau yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi sejarah itu banyak. Ya, itu jadi pelajaran bagi kita untuk kita menjauhi kemaksiatan. Allah akan turunkan obat yang kita pun tidak tahu obatnya tersebut. Penyakitnya kita tidak tahu apanya, kayak apa, tiba-tiba datang, obatnya pun bisa saja Allah turunkan sedemikian rupa begitu cepatnya. Ya Allah hurma, Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wal masaib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.